بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepadanya atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kenikmatan yang tiada tara, yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu banyak, nikmat lahiriah dan bahkan nikmat batiniah, kenikmatan bisa menyelesaikan ibadah selama Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerimanya bagi kita semua. Kenikmatan bisa menjumpai satu hari raya kaum muslimin, Idul Fitri, dan kesempatan untuk bisa masuk pada bulan Syawal melengkapi Ramadan yang baru lewat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pasca Ramadan kita masih berjuang dan berupaya keras menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa meraih al-qabul, diterimanya amal ibadah selama Ramadan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kenikmatan yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita ialah nikmatul Islam. Nikmat mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla memeluk agama Islam, menjadi seorang muslim. Dikatakan nikmat yang begitu besar dikarenakan Islam yang kita peluk selama ini, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang agung, agama yang mulia, dinul haq, agama yang benar, yang mengajarkan kepada kita bimbingan-bimbingan yang agung, bimbingan-bimbingan yang mulia, bimbingan-bimbingan yang hak. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang ke-9 ketika menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, pedoman umat Islam, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi bimbingan kepada perkara yang aqwam, yakni yang aswab, yang benar, al-aslah, yang bermaslahat, al-anfa', yang paling bermanfaat. Sehingga semua bimbingan, bimbingan Islam yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim, bimbingan yang sawab, haqqun la syakka fihi, benar, hak tanpa ragu padanya. Bimbingan yang pasti membawa kemaslahatan-kemaslahatan dunia, agama, dan juga akhirat. Bimbingan-bimbingan yang pasti mengandung kemanfaatan-kemanfaatan bagi para pemeluknya, bagi orang-orang yang mengamalkannya, kemanfaatan duniawiyah dan kemanfaatan ukhrawiyah. Ini nikmat yang begitu besar, nikmatul Islam, dikarenakan Islam agama yang mengajarkan perkara-perkara yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang perlu kita pahami bersama ialah bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang mulia ini, yang agung ini, adalah agama yang telah sempurna. Agama yang bimbingannya mencakup dinun kamil, dinun syamil. Agama yang sempurna bimbingannya, agama yang mencakup, yang menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Dari mulai perkara yang sifatnya pokok, yang sifatnya prinsip, perkara-perkara akidah, perkara keimanan, perkara ibadah, sampai perkara-perkara berkaitan dengan hal-hal keseharian kita, sampai pada pembahasan buang hajat sekalipun. Dijelaskan dengan rinci, dengan detail dalam Islam, terangkum dalam kitabullah, dalam hadisnya Rasulullah SAW, dan dalam keterangan-keterangan para ulama-ulama kita, para fuqaha-fuqaha kita, dalam karya-karya tulis mereka yang diwariskan kepada kaum muslimin sampai hari ini. Yakini hal itu. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Islam telah sempurna. Allah yang menyempurnakan sebagai nikmat bagi kaum muslimin, dan Allah meridhai Islam sebagai agama yang kita peluk selama ini, barakallahu fikum. Perkara yang berikutnya adalah Islam, agama yang kita peluk selama ini, adalah agama yang memiliki prinsip al-wasatiyah wal-adl, agama yang punya prinsip keadilan, agama yang punya konsep pertengahan di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, di atas bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bimbingan generasi yang terbaik umat ini, dari mulai para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan terus para ulama-ulama kita sepanjang zaman, sepanjang masa sampai hari ini. Agama yang di tengah-tengah, wasatun, bainal ghali wal jafi. Agama Islam, agama yang pertengahan, pertengahan antara sikap yang melampaui batas hulu, dan pertengahan antara sikap yang jafa, yang kaku, yang kurang. Inilah Islam dalam semua prinsipnya, dalam semua konsepnya, dalam semua akidahnya, dalam perkara-perkara ubudiyahnya, dalam perkara akhlakiyahnya, dalam semuanya. Islam agama yang pertengahan, di atas siratul mustaqim. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Disebutkan dalam beberapa ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tentang konsep wasatiyah ini. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di Al-Fatihah, surat yang biasa kita baca pada rakaat-rakaat surat kita. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang prinsip ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang kita panjatkan selalu dalam salatnya kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah, beri kami petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah menerangkan setelah itu, dalam keterangan pada ayat yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada tiga jalan. Yang satu sebagai penjelasan terhadap siratal mustaqim, yang dua adalah jalan yang keluar, yang menyimpang dari siratal mustaqim. Allah mengatakan setelah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Di sini yang menfonis mereka sebagai pihak yang dimurkai Allah Azza wa Jal, yang menfonis mereka sebagai orang yang balin, sesat, Allah Azza wa Jal. Kita sebagai umat Islam yang membaca Alkitab, membaca Al-Quran, menukil saja. Tiga jalan. Siratul Mustaqim dikatakan sebagai jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal. Mereka itu ialah para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Yang disebutkan dalam An-Nisa, Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, ini kuncinya supaya bisa masuk pada siratul mustaqim. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Merekalah teman-teman yang baik dalam menempuh jalan ini. Ini siratul mustaqim, hanya satu jalannya. Jalan inilah jalannya Allah Azza wa Jal. Allah lah yang meletakkannya, yang memancangkannya. Inilah jalan yang dilalui, ditelusuri oleh para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditelusuri oleh orang-orang yang beriman kepada mereka, yang mengikuti mereka dari kalangan kaum mukminin. Mereka ada yang siddiqin, ada yang syuhada, ada yang salihin. Ini jalannya orang-orang yang lurus, siratul mustaqim. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal permintaannya hanya satu. Yang kita minta itu cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada siratul mustaqim. Tapi jawabannya dua. Yang pertama ditunjukkan siratul mustaqim, dan yang kedua dikasih warning, dikasih peringatan, hati-hati, di sana ada dua cabang jalan. Yang pertama diklaim, difonis oleh Allah Azza wa Jal sebagai al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua difonis sebagai ad-dallin, orang yang sesat, yang menfonisnya Allah Azza wa Jal. Mau tidak mau umat Islam juga mengatakan dimurkai, juga mengatakan sesat, dikarenakan ada dalam kitabullah, ada keterangannya dalam kalam Rabbil Alamin. Siapa al-maudhubu alaihim? Siapa al-dhalin? Disebutkan oleh para ulama kita sebuah kaidah umum. Al-maudhubu alaihim humul ladhina ya'lamuna wa la ya'maluna bi ilmihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, punya ilmu, mengerti ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Dimurkai karena punya ilmu, enggak diamalkan. Adh-dhalun humul ladzina ya'maluna bila ilmin. Orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, berakidah tanpa ilmu, berakhlak tanpa ilmu, sehingga dikatakan sesat, salah jalur, dikarenakan kejahilan mereka, dikarenakan tanpa ilmu dalam beramal. Bahkan datang dalam sebuah riwayat dari banyak jalur, dari banyak isnad, langsung sampai Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh langsung al-maghdubu alaihim dan ad-dallin. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, dibawakan oleh beliau dengan sanad-sanadnya dari banyak jalur sampai Rasulullah SAW, dan dinilai sahih oleh para ulama ahli hadis. Rasul menyatakan al-maghdubu alaihim humul yahud, yang dimurkai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kaum intelektual, orang yang ilmunya luas, wawasannya luas, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Belum mengatakan ad-dallun an-nasara. Sementara yang sesat kaum Nasara. Kaum Nasara dikenal dengan ruhbaniyah, ahli ibadah, semangat beribadah, tetapi dengan tanpa bimbingan ilmu syar'i, sehingga dikatakan dhalin, sesat. Ini cuma contoh saja. Semua yang memiliki ilmu enggak diamalkan, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Semua yang beramal dengan tanpa ilmu dinyatakan sesat. Namun kadarnya masing-masing, tergantung sejauh mana penyimpangan dia dari siratal mustaqim. Intinya adalah Islam itu di tengah-tengah, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat. Yang namanya Islam wal muslimin di tengah-tengah, di atas siratal mustaqim, selalu dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan para ulama-nya, para fuqaha-nya, dari mulai generasi yang pertama para sahabat sampai para ulama di zaman kita sampai nanti di yaumul kiamah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah menegaskan, dan sesungguhnya ini menggunakan isyarah lil qarib. Hadza itu isyarat yang sangat dekat, sehingga jalan Allah sangat dekat. Ini bukan itu, terlalu jauh. Ini sangat dekat. Sesungguhnya ini jalanku, kata Allah, mustaqiman, dalam keadaan dia mustaqim, jalan yang lurus, namanya siratal mustaqim. Allah mengatakan fattabi'u, ikutilah jalanku yang lurus ini. Allah mengatakan setelah itu, wala tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti as-subul. As-subul bentuk jamak dari kata-kata sabilun, jalan. Berarti tidak cuma satu, banyak. Kalian jangan mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak itu, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian. Semoga kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini sekali lagi Allah menyebutkan satu yang lurus, siratal mustaqim. Dan Allah menyebutkan adanya subul, jalannya banyak. Yang satu diperintahkan kita untuk mengikutinya, sementara yang lain-lain yang sangat banyak kita dilarang untuk mengikutinya. Yang memerintahkan Allah, yang melarang Allah. Tatkala kita mengatakan ikuti siratal mustaqim, Allah yang memerintahkan. Tatkala kita mengatakan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, itu Allah yang melarang. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khattan mustaqima. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Satu garis, tidak banyak. Lurus. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Yang ini adalah siratul mustaqim, jalannya Allah azza wa jalla. Thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang cukup banyak di sebelah kanannya, dan garis yang cukup banyak di sebelah kirinya. Ada yang arah kanan, ada yang arah kiri dari siratul mustaqim yang satu yang lurus tadi. Rasul mengatakan wahadihi subul, yang arah kanan yang banyak, arah kiri yang banyak, inilah yang namanya subul dalam ayat di atas. Beliau mengatakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, dan di penghujung masing-masing jalan tadi yang menuju arah kanan, yang menuju arah kiri, ada setan yang menyeru, yang mengajak umat manusia masuk di dalamnya. Kemudian belum membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Islam itu satu jalannya, namanya siratul mustaqim, jalannya Allah azza wa jal, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para tabi'in, jalannya para ulama-ulama kita yang terdahulu, para fuqaha-fuqaha kita yang terdahulu, terus dari masa ke masa, dari generasi ke generasi sampai hari ini. inilah jalan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka ini kewajiban masing-masing kita. Kewajiban kita ialah berupaya menelusuri, mengikuti jalan tadi. Bukan mengklaim, bukan saling mengaku-aku. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak MUI kita, jazakallahu khair. Bukan mengaku-aku, bukan mengklaim, tapi masing-masing kita berupaya sekuat tenaga untuk menelusuri siratal mustaqim tadi. Inilah sabilun najah, jalan keselamatan. Inilah yang namanya haqqun wa shawab, perkara yang kebenaran, hak yang benar. Tidak ada penyimpangan padanya, tidak ada yang belak-belok padanya. Akidahnya sahih, ibadahnya sahih, dakwahnya sahih, amalnya sahih, muamalahnya sahih, akhlak adabnya sahih, sesuai dengan bimbingan siratal mustaqim. Inilah Islam. Tapi ingat, di sana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita adanya jalan yang begitu banyak, yang begitu banyak cabang-cabangnya. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Dan ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjulukinya dengan sabilus syaitan, subulus syaitan, jalan-jalan setan. Dikarenakan masing-masing jalan tadi ada setannya yang mengajak umat manusia kembali padanya. Allah mengatakan, wala tattabi'us subul, kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek, yang banyak-banyak tadi. Yang melarangnya Allah Azza wa Jal, yang mengatakannya sebagai sabilus syaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam harus berhati-hati daripadanya. Jangan sampai mengikutinya. Jangan sampai terjerembab di dalamnya. Terus berupaya senantiasa di atas siratal mustaqim tadi. Itulah Islam. Wasatun, pertengahan. Dikatakan wasatun bainal jafi anhu wal ghalifi. Agama Allah yang namanya Islam ini pertengahan antara pihak-pihak yang kaku, yang kurang dalam mengerjakan Islam, dan pihak yang melampaui batas dalam mengerjakan Islam. Dikatakan al-huda baina dhalalatain, dia sebagai petunjuk di antara dua kesesatan. Wal wasatu baina tarafaini dhamimain, tengah-tengah di antara dua sikap ujung yang tercela. Inilah Islam. Camkan baik-baik, pahami baik-baik, jalankan dengan sebaik-baiknya. Perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ialah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan, secara totalitas. Allah mengatakan setelah itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan ingat, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Islam satu, siratul mustaqim. Ikuti, ilmui, amalkan secara kafah. Dan jangan mengikuti jalan-jalan sebelahnya. Bukan yang dimurkai, bukan yang sesat, bukan yang ekstrim kanan, bukan yang ekstrim kiri. Ini saya sebutkan sebagai mukaddimah supaya dipahami dengan baik-baik bahwasanya Islam agama yang kita peluk selama ini, agama yang begitu indah, agama yang begitu mulia, agama yang begitu agung, mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang indah. Sedikit pun tidak mengajarkan kepada kita perkara-perkara apapun itu bentuknya yang mengundang murka Allah. Islam tidak pernah mengajarkan sedikit pun apapun bentuknya, sesuatu yang membuat pelakunya dikatakan sesat. Islam hanya mengajarkan satu konsep, satu prinsip dinul Islam yang disampaikan Allah Azza wa Jal melalui kalamnya, kalamullah Al-Quranul Karim, yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui bimbingan-bimbingan beliau, tertuang dalam hadis-hadis beliau, yang dijabarkan, diuraikan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu sampai sekarang, tertuang dalam kitab-kitab yang mereka tulis ada di perpustakaan kaum muslimin. Ini yang mereka ajarkan. Tidak mengajarkan yang namanya paham kanan, tidak mengajarkan yang namanya paham kiri. Yang diajarkan paham lurus, siratul mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika dewasa ini sangat santer dan sering bermunculan, terutama di tengah-tengah kaum muslimin, istilah radikalisme, menjelaskan tentang bahaya radikalisme, banyak yang kemudian memaknakan dan memahami radikalisme dengan sudut pandang masing-masing. Kebanyakannya memandangnya dari sisi bahasa, terutama yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme, sebuah paham, pemikiran yang dipaksakan masuk, dipaksakan diterima oleh sebuah masyarakat, diserukan dengan kekerasan, diserukan dengan paksaan, dan yang semisalnya. Ketika muncul istilah radikalisme ini, banyak yang menilainya dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang menyatakan radikalisme itu contohnya adalah seseorang yang mengaku-aku selalu dirinya yang paling benar, yang lain semuanya salah. Ini radikal. Ini sudut pandang yang kalau saya nilai barakallahu fikum, ketika dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, justru akan menjadi suasana semakin chaos. Bagaimanapun juga umat Islam, kaum muslimin akan mengatakan kamilah yang paling benar. Agama kami dikatakan sebagai agama yang diridhai Allah. Inna dina indallahil Islam. Orang muslim pasti akan mengatakan agama selain muslimin itu pasti salah. Ya apa ya? Kalau demikian definisi radikalisme, muslimin radikal. Islam itu paham radikalisme. Bahaya. Ketika dari agama yang lainnya, katakan agama Nasraniyah, katakan, tanyakan kepada mereka, yang hak itu yang mana? Akan mengatakan, ya kami yang paling benar. Agama yang saya yakin ini yang benar. Yang lainnya itu salah. Maka mereka akan diklaim sebagai kelompok radikal. Dikarenakan merasa paling benar sendiri. Yang lainnya salah. Itu sesuatu yang sangat otomatis ada pada setiap agama, bahkan setiap kelompok. Apalagi di tengah-tengah kita umat Islam, banyak kelompok-kelompoknya. Masing-masing kelompok yakin saya, merasa yang paling benar. Kalau kemudian didefinisikan yang namanya radikalisme, yang mengaku dirinya paling benar, yang lain salah, maka semuanya radikal. Tidak ada yang radikal. Karena semuanya otomatis pasti akan mengatakan saya yang paling benar. Sehingga tidak mungkin menggunakan kaidah ini. Walaupun kalimat itu dinyatakan salah secara utuh, ya tidak bisa. Dikatakan benar secara utuh, ya tidak bisa. tergantung mengatakan saya yang paling benar, siapa sayanya. Kalau yang mengatakan Rasulullah mengatakan saya yang paling benar, ya benar betul. Kalau yang mengatakan Islam yang paling benar, ya betul betul betul benar. Dikarenakan semuanya ada argumentasinya. Tapi kalau dibahasakan secara mutlak, jelas salah. Intinya, ketika muncul yang namanya radikalisme, banyak sekali pandangan-pandangan yang bermunculan dalam memaknakan mafhum daripada kata-kata radikalisme. Yang sangat-sangat disayangkan, barakallahu fikum, istilah radikalisme ini justru seringkalinya ditembakkan, ditujukan kepada umat Islam. Ditujukan kepada umat Islam. Umat Islam, umat yang begitu besar, umat yang begitu mulia, umat yang begitu agung, agama yang begitu mulia, yang begitu agung, selalu mendapatkan getahnya sebagai kaum radikalis, sebagai paham radikalisme dan segala macamnya. Selalu muslimin yang kena getahnya. Ya, walaupun kita mengakui ada dari sebagian umat Islam yang punya paham radikalisme, tapi kalau kemudian semua umat Islam dikatakan memiliki paham radikalisme, itu berlebih-lebihan, barakallahu fikum. Intinya, alhamdulillah, banyak pandangan terkait dengan makna radikalisme. Sesungguhnya, kalau kita mencermati apa yang telah saya utarakan di atas, yang di Al-Fatihah, yang di Al-An'am 153, dan ayat yang lain yang semisal dengan itu, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan yang semisal dengan itu cukup banyak dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita sebagai umat Islam, sekali lagi, kita sebagai umat Islam memiliki sebuah konsep yang baku, sebuah pemahaman yang baku di dalam memaknakan yang namanya radikalisme. Yang namanya radikalisme, segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam sendiri. Ingat, Islam yang murni, Islam yang diajarkan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang agung, Islam yang mulia, Islam yang terhormat, Islam yang mengajarkan akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, adab yang baik, muamalah yang baik. Yang bertentangan dengan prinsip Islam inilah yang dikatakan sebagai radikalisme. Sehingga dalam pandangan Islam, radikalisme itu dibagi dua. Ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri. Karena Rasulullah SAW menyebut, ada jalan yang belok kanan, ada yang belok kiri. Radikalisme inilah yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai jalan-jalan setan. Namanya subul syaitan. Radikalisme inilah sebagiannya masuk pada apa yang Allah murkai, sebagiannya masuk pada apa yang Allah katakan sebagai sebuah kesesatan. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah, radikalisme di dalam istilah para ulama kita seringkali dibahasakan dengan kalimat at-tatarruf. Seringkali dimaknakan dengan at-tatarruf. Atau mereka sebut dengan lebih rinci at-tatarruf ad-dini. Radikalisme dalam beragama. Kalimat tatarruf, kalau mau kita cek dalam Al-Quranul Karim, tidak ada. mau dicek dalam lafad-lafad hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dengan kata-kata tatarruf, tidak ada. Dikarenakan memang istilah ini baru. Tapi ada pada istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah pernah menggunakan bahasa semacam ini. Al-Jassas dari kalangan Hanafiyah juga pernah menggunakan yang semacam ini. Dan ulama-ulama yang lain pernah menggunakan istilah yang semacam ini. Mereka mengatakan yang namanya tatarruf bisa minum dulu. Mereka menjelaskan yang namanya tatarruf secara bahasa maknanya ialah al-wukufu fi tarafis syai' wal-khuruju anil wasat wal-i'tidali fihi. Yang artinya yang namanya tatarruf itu berhenti di ujung sesuatu. Di ujungnya. Tatarruf keluar dari sikap pertengahan dan sikap yang adil. Al-khuruj anil wasat wal-i'tidal. Ini yang lurus. Ini yang adil. Dia keluar daripadanya. Itu namanya tatarruf. Secara kenyataannya, tatarruf ini ada dua. Ada yang yadhab ila tarafit tasyaddud. Ada yang yadhab ila tarafit tasahul. Ada yang keluar menuju ke ujung tasyaddud. Sikap yang kaku. Sikap yang keras. Ada pula yang keluar dari sikap pertengahan menuju sikap tasahul. Yang bermuda-muda, yang lembek, terlalu halus. Barakallahu fikum. Ini makna aslinya tatarruf. Sehingga dari sini barakallahu fikum. Mereka mendefinisikan tatarruf dengan makna al-mubalaghah waz-ziyadah 'alal haddil ma'dzuni syar'an. Melampaui batas atau lebih dari batasan-batasan yang diizinkan secara syar'i. Islam punya batasan-batasan. Akidahnya ada batasannya. Ibadah ada batasannya. Dakwah ada batasannya. Akhlak ada batasannya. Sama adab. Muamalah ada batasannya. Semuanya ada batasan. Namanya hududus syara'. Batas-batas syariat. Yang sesuai dengan batasannya namanya siratal mustaqim. Itu yang namanya sikap pertengahan, yang adil. Yang keluar dari batasan tadi, mungkin kurang, mungkin lebih. Itulah yang namanya tatarruf. Bahasa kita itulah yang namanya radikalisme. Namun barakallahu fikum, secara penggunaan kata-kata radikalisme ini identik dengan sesuatu yang kasar-kasar, sesuatu yang keras-keras, yang kaku-kaku, intoleran dan semisalnya. Sehingga tatarruf, kata tatarruf atau radikalisme seringkali dimaknakan untuk salah satunya saja, yaitu yang az-zihab ila tarafit tasyaddud. Dia menuju ke ujung yang ekstrim, yang kaku, yang keras, yang intoleran tadi. Padahal dalam Islam enggak cuma itu. Ada radikal-radikal yang penampilannya halus tapi dia menyimpang dari akidah Islam. Ada radikal-radikal yang tampilannya enggak suka yang kasar-kasar tapi secara akidahnya, secara prinsipnya bertentangan dengan akidah Islam. Radikal juga. Cuman secara penggunaan kita sekarang ini jarang digunakan. Yang digunakan yang poin pertama tadi. Barakallahu fikum. Dari sinilah barakallahu fikum, kalimat tatarruf atau kalimat radikalisme selalu digantikan dengan kalimat irhab. Bahasa kita adalah terorisme. Bedanya, kalau tatarruf pada pemikiran, pada ideologi, pada akidah prinsip. Tetapi kalau irhab pada aksi-aksi, tindakan fisik, langsung, baik ucapan, statement, provokasi, atau aksi-aksi, entah itu pemberontakan atau aksi-aksi bunuh diri atau yang lain-lainnya, muncul gerakan irhab. Sehingga seringkalinya ketika para ulama kita membahas tatarruf atau radikalisme, selalu digandengkan, disandingkan dengan pemahaman dan pembahasan irhab, yakni terorisme. Padahal semuanya sama, ada yang berkaitan dengan ideologi, ada yang langsung terkait dengan masalah aksi. Terorisme juga ada yang ideologi, teror pemahaman, akidah dirusak dengan pemahamannya menyimpang, keimanan dirusak dengan pemahamannya menyimpang, namanya irhabun fikri, teror pemikiran. Tapi yang paling banyak digunakan untuk aksi-aksi teror menggunakan fisik-fisik kita. Barakallahu fikum. Intinya adalah yang namanya radikalisme, yang namanya terorisme, segala sesuatu yang keluar dari bingkai Islam yang rahmatan lil alamin. Islam bukan radikalisme, radikalisme bukan Islam. Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Ingat Islam, saya enggak mengatakan muslim. Kalau muslim itu masing-masing kita, enggak ada yang maksum. Mungkin ada sebagian kita yang terkena pemahaman radikalisme, tapi Islamnya, agama Islamnya, konsep Islamnya, prinsip Islamnya tidak ada padanya radikalisme, tidak ada padanya terorisme. Islam agama yang hak, datang dari Allah Azza wa Jal, yang menyampaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjalankannya adalah para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in dan para ulama kita. Kalau kita mau selamat, harus menelusuri jejak langkah mereka dalam semua aspek kehidupan yang ada, supaya masuk dalam rombongan siratul mustaqim, dan jangan sampai tertinggal, akan dimangsa oleh para syayatin, setan-setan yang mengajak kita menuju ke paham radikalisme dan terorisme tadi. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Inilah yang namanya radikalisme. Segala sesuatu yang melampaui batasan-batasan Islam. Ada yang melampaui kelebihan, ada yang melampaui kurang, ada yang lembek, ada yang sangar, ada yang tersangar ya, bahasanya orang Jawa Timur ini, ada yang sangar, ada yang kaku, ada yang keras. Intinya bukan dari prinsip Islam. Barakallahu fikum. Dari sini khonatina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah, radikalisme itu bisa masuk dalam semua sisi-sisi kehidupan. Bisa masuk pada akidah, bisa masuk pada ibadah, bisa masuk pada muamalah, bisa masuk pada akhlakiyah, sulukiyah, adabiyah. Nanti sisi mara bahayanya, sisi latenya bertingkat-tingkat sesuai dengan poinnya masing-masing. Ada radikalisme dalam perkara akidah. Itu maknanya semua keyakinan, semua prinsip, semua akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Ketika ada orang yang meyakini adanya pencipta selain Allah, radikal. Akidah yang benar, pencipta cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika ada sebagian pihak yang mempersembahkan ibadahnya untuk selain Allah, menyembah orang, menyembah hewan, menyembah batu, menyembah malaikat, menyembah siapapun selain Allah, radikal. akidah yang benar, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahid. Hanya satu sesembahan kita, Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang menyembah batu, radikal. Ada yang menyembah matahari, radikal. Ada yang menyembah malaikat, radikal. Dikarenakan tidak sesuai dengan akidah dan tauhid Islam. Difahami insyaAllah ya? Itu bukan namanya mengaku yang paling benar. Tapi ya gimana lagi? Ya itu yang ini yang benar memang. Kita tidak mengaku-ngaku. Masing-masing kita tidak ada yang maksum. Masing-masing kita berusaha untuk menuju yang benar tadi. Kalau Islam jelas benar dan tidak ada yang lain yang selain Islam benarnya itu. Itu radikalisme dalam perkara akidah. Ada radikalisme dalam pemikiran dan pemahaman. Ini semua faham, semua fikrah, semua pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang punya pemahaman ekstrim takfir, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah. Dikatakan penguasa tauhid, dikatakan penguasa kafir, padahal dia muslim. Radikal mengkafirkan umat Islam dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah, semua dikatakan kafir. Radikal dikatakan mereka adalah muslimin. Ya walaupun muslim tadi, yang namanya muslim, ada yang salah, ada yang berbuat dosa, kemaksiatan, namanya manusia biasa. Tapi dia muslim, dikatakan kafir sama dia, radikal. Islam sangat mengecam tindakan takfir, mengkafirkan orang lain, terutama penguasa dengan serampangan. Rasul menegaskan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau dia mengkafir, ya betul. Kalau tidak, senjata makan tuan. Hati-hati. Sehingga Islam tidak mengajarkan yang namanya takfirisme. Islam mengkafirkan, tapi yang dikafirkan yang jelas-jelas kafir. Bukan mengkafirkan kaum muslimin. Radikal. Yang punya pemahaman lain lagi, menyuarakan yang namanya resolusi jihad. Jihad itu amal yang sangat mulia dalam Islam. Kamu melawan siapa jihadnya? Jihad. Ternyata yang dia serang penguasa, yang dia serang aparat negara, yang dia bom pos polisi. Ini bukan namanya jihad. Ini yang namanya irhab, terorisme. Tidak ada dalam Islam perang lawan penguasa itu. Justru yang ada, jihad itu dikatakan syar'i kalau bersama dengan penguasa, kalau dengan seizin pemerintah, kalau dengan bendera penguasa. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu junnatun yuqatalu miwara'ihi wa yutaqabih. Yang namanya imam, yang namanya penguasa itu perisai, musuh diperangi di balik perisai tadi. Kita berhati-hati dari musuh di balik perisai tadi. Ini perisainya, ini penguasanya. Kita perang di belakangnya penguasa tadi. Al-Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah pada masanya, berhujjah dengan riwayat ini untuk menjelaskan yang namanya jihad dikatakan syar'i ketika bersama dengan penguasa atau dengan seizin penguasa. Bahkan sudah masuk dalam akidah Islam yang sangat-sangat prinsip, jihad itu harus bersama dengan penguasa. Ada yang menyuarakan paham jihad, jihad, jihad. Lawan siapa? Lawan pemerintah. Lawan siapa? Lawan tauhid. Tauhidnya siapa? Pak polisi. Itu namanya bukan jihad, itu namanya irhab, teror. Radikal. Dikarenakan dia memaknakan jihad, melaksanakan amalia jihad, tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Radikal. Dua ini yang seringkali dijadikan sebagai tolak ukur radikalisme. Ketika punya pemahaman takfir dan ketika masuk dalam amalia jihad, salah sasaran dan salah konsep. Tapi enggak cuma itu yang namanya radikalisme. Radikalisme juga masuk dalam perkara ibadah. Ketika ada orang yang beribadah kepada Allah, dia menambah-nambah ibadah, tidak ada contoh dalam Islam. Radikal. Subuh 2 rakaat, Pak. Dia menambahi rakaat yang ketiga. Diyakini itulah ibadah, inilah subuh. Kita harus bikin reformasi subuh. Jangan cuma 2 terus, kolot. Harus 3. Ini modern, subuh 3 rakaat. Itu bukan namanya modern, itu namanya radikal. Dikarenakan ibadah Anda tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subuh dari mulai sahabatnya Rasul sampai nenek moyang kita sampai hari ini ya cuma 2 rakaat, sampai kiamat ya cuma 2 rakaat. Ini ibadah baku, enggak mungkin dirubah-rubah. Meyakini ada tambahan 3 atau 4 atau bahkan mungkin yang malas cuma 1 rakaat, radikal. Dikarenakan ibadahnya enggak sesuai dengan konsep Islam. Barakallahu fikum. Dipahami ini. Juga terkait dengan masalah-masalah sifatnya yang keseharian juga bisa masuk dalam radikalisme. Sampai ada orang yang kemudian menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan yang halal. Radikal itu. Sampai sempat masuk ke telinga saya, sebagian pihak melarang kaum muslimin untuk belanja di sebuah supermarket, melarang kaum muslimin jangan minum minuman tertentu, apa Sprite, apa Coca-Cola atau Fanta atau apa begitu. Ada pula yang melarang jangan membeli barang-barang yang datang dari negara-negara kafir, harus diboikot itu semuanya. Saya pikir barang apa ya? Ternyata barangnya motonya kayak pesawat terbang. Itu kan dari orang-orang kafir ya. Nah, mobil-mobil itu kebanyakan dari mereka ya. Di Indonesia belum muncul nih mobil SMK-nya ini. Ternyata makanan yang halal-halal, minuman yang halal-halal, jangan dibeli, harus diboikot, jangan diminum. Ini radikalisme. Yang namanya halal itu halal, ada ketentuannya. Yang namanya haram, haram, ada ketentuannya. Mengharamkan yang halal, radikal. Menghalalkan yang haram juga radikal. Barakallahu fikum. Yang namanya air putih, tidak ada padanya benda najis, tidak ada padanya barang-barang haram, ya halal. Walaupun air putihnya diimpor dari Amerika, ya air putihnya halal. Jangan mengatakan haram dikarenakan buatan Amerika, buatan yang orang kafir, terus nggak diminum. Padahal dia pas ke Amerika minum air putih di sana, lupa dia lagi di Amerika. Barakallahu fikum. Lupa dia dari Jakarta menuju ke Surabaya menggunakan pesawat terbang. Lupa dia Indonesia belum bisa bikin pesawat. Datangnya dari Jerman, dari yang mana? Itu sebenarnya orang kafir semua itu. Lupa dia lagi duduk di atas pesawatnya orang kafir. Wallahul musta'an. Radikal. Dikarenakan keluar dari konsep Islam. Walaupun sifatnya bukan takfir. Walaupun sifatnya bukan jihadisme. Tapi segala sesuatu. Baik pemahaman atau pemikiran. Atau akidah atau ibadah. Bahkan akhlakiyah. Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, itulah yang namanya radikalisme. Itulah yang namanya radikalisme. Ketika dipaksakan harus diterima, didakwakan dengan kekerasan, maka sangat-sangat meyakinkan itu yang namanya radikalisme. Ketika menggunakan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi pertumpahan darah, maka masuk dalam ranah terorisme. Radikalisme, terorisme, itu semuanya bukan dari Islam. Barakallahu fikum. Bukan dari Islam. Saya enggak mengatakan bukan dari Muslim. Bedakan antara Muslim dengan Islamnya. Muslim itu kita. Masing-masing kita itu manusia biasa. Tidak ada yang maksum. Pasti ada salahnya. Tapi kalau Islam itu agama, pasti benar. Inna dina indallahil Islam. Ini yang perlu saya luruskan terlebih dahulu, barakallahu fikum, supaya jangan sampai salah menilai sebuah amaliyah, sebuah prinsip dikatakan sebagai radikalisme. Jangan sampai demikian. Ketika Islam dikatakan radikalisme, kita menolak. Ketika ada kaum muslimin yang begitu bersemangat menjaga agamanya, semangat menjaga ibadahnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masya Allah, rutin jamaah di Al-Akbar, Cikijing ini, kita mengatakan dia orang yang soleh lahirnya. Tidak boleh kita mengatakan radikal, hati-hati, ini rajin jamaah, sholat yang radikal. Oh, tidak bisa. Ini orang yang soleh insya Allah, dikarenakan dia rajin dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kemudian berzikir, orang yang berdoa kepada Allah, yang membaca Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, yang mengkaji hadisnya Rasul, yang mengkaji keterangan para ulama, yang mengkaji Islam dengan benar. Tidak bisa dikatakan sebagai radikalisme. Kecuali kalau memunculkan sebuah pemikiran, memunculkan sebuah ideologi, memunculkan sebuah prinsip, sebuah akidah, memunculkan sebuah gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam, disampaikan dengan kekerasan, dengan aksi-aksi yang keras, maka dikatakan radikalisme. Yang salah pelakunya, bukan Islamnya. Barakallahu fikum. Ini tolong pahami baik-baik, ikhwan fillah azakumullah. Apabila kita telah memahami apa itu radikalisme dari sudut pandang Islam, maka barakallahu fikum, di sini kita ingin menjelaskan bahwasannya radikalisme itu secara global dibagi dua. Ada radikalisme di kalangan orang-orang kafir, itu jelas. Semua yang bukan muslim, semua yang agamanya bukan Islam, masuk dalam kerangka radikalisme. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ali Imran 83. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima daripadanya, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Namanya at-tatarruf ghairil Islam. Ini radikalisme di luar Islam. Sehingga jangan sampai lupa bahwasanya kata-kata radikalisme, kaum radikal itu lebih layak disematkan, dialamatkan kepada non-muslim. Dikarenakan mereka betul-betul radikal. Yahudi dikatakan Allah Azza wa Jal maghdubun alaihim, kaum yang dimurkai Allah Azza wa Jal. Nasara dikatakan sebagai ad-dallun, kaum yang Allah katakan sebagai kaum yang sesat. Radikalisme kanan, radikalisme kiri. Dan yang kedua, sesuatu yang gak mungkin disembunyikan, mau tidak mau disampaikan. Yang kedua ialah radikalisme di dalam tubuhnya kaum muslimin. Saya gak mengatakan radikalisme dalam tubuh Islam. Islam gak ada radikalismenya. Radikalisme di dalam tubuh kaum muslimin. Kita gak bisa mengingkari. Itu yang namanya oknum. Makanya bedakan antara muslim dan Islamnya. Kita gak bisa mengingkari. Banyak di kalangan saudara-saudara kita yang termakan oleh paham radikalisme. Sekali lagi, yang salah oknumnya, individu-individu muslimnya, bukan Islamnya. Bukan Islamnya. Di kalangan kaum muslimin, banyak yang terkena radikalisme kanan, ekstrim kanan. Banyak juga yang terkena radikalisme kiri, ekstrim kiri. Yang namanya subul tadi, banyak yang kena. Bahkan secara hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru di tengah-tengah umat Islam yang terkena paham radikalisme jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang di atas siratal mustaqim. Sebab dalam ayat-ayat di atas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siratal mustaqim cuma satu jalannya, sementara yang menyimpang daripadanya banyak jumlahnya. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang dikenal dengan hadis iftirakil ummah, Rasul menyatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fil nari illa wahidah. Umatku ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 72 sekte, 73 sekte, semua diancam dengan neraka kecuali satu. Yang satu ini kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Bayangkan 73, satu yang selamat, satu yang dikatakan di atas siratul mustaqim, Rasul dan para sahabatnya, dan yang mengikuti jejak langkah mereka semua, 72 diancam dengan neraka. Sehingga yang terkena paham radikalisme lebih banyak dibandingkan yang di atas siratul mustaqim. Itu kenyataan. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Bukhari Muslim dan juga dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing tadi, asing di atas agama yang benar. Berarti yang di atas siratul mustaqim semakin sedikit semakin asing. Wallahul musta'an. Sekali lagi, bukan untuk diaku-aku, bukan untuk diklaim-klaim, bukan untuk mengatakan akulah yang satu, yang lainnya diancam dengan neraka, akulah yang satu, yang lainnya itu tidak asing, bukan untuk diaku, tetapi untuk diupayakan masing-masing kita sebagai umat Islam, masing-masing kita sebagai umat Islam, siapapun kita, dari manapun asalnya, apapun statusnya, harus berupaya sekuat tenaga untuk menjadi orang yang asing tadi, yang selalu di atas siratul mustaqim tadi, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya SAW dan bimbingan para ulama kita, dengan cara kita mengkaji akidah Islam, ibadah Islam, dakwah Islam, akhlak adab Islam, muamalah Islam, semua dari bimbingan yang asli, yang murni, kitabullah, hadisnya Rasul SAW, dan jangan lupa dipahami dengan pemahaman para ulama kita, para fuqaha kita, yang karya-karya mereka tertulis, dicetak di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Yang paling banyak justru yang terkena paham radikalisme. Itu berarti radikalisme ini bahayanya sangat laten. Itu artinya radikalisme itu di mana-mana. Sebab radikalisme maknanya luas, bukan semata-mata paham takfir dan paham jihad yang keblinger, tapi semuanya, akidah, ibadah, pemahaman, ideologi, dan yang lain-lainnya menyelisih prinsip Islam, itu namanya radikalisme. Ada radikalisme yang sifatnya kemaksiatan, ada radikalisme sifatnya penyimpangan-penyimpangan bid'ah, bahkan ada radikalisme yang sampai diingatkan kufur, tergantung penyimpangannya masing-masing dari agama Islam yang mulia ini. Radikalisme di mana-mana, radikalisme di sekitar kita, radikalisme mengintai kita, radikalisme siap untuk mencaplok kita. Tatkala kita lengah, tatkala kita tidak perhatian, tanpa disadari sudah masuk dalam kerangka radikalisme. Tanpa disadari sudah semakin ekstrim pemahamannya. Tanpa disadari masuk dalam kerangka terorisme. Tanpa disadari dia menyimpang tanpa sadar. Hati-hati. Radikalisme barakallahu fikum asbabnya sangat banyak. Sebabnya sangat banyak. Sebab yang paling utama seseorang itu terperangkap dalam jaring-jaring radikalisme ialah al-jahlu bid-din. kejahilannya, kejahilan dia tentang perkara agama, tidak memahami agama dia dengan sebenar-benar, atau dia berupaya untuk mengkaji agamanya tetapi dari jalur yang salah, salah dalam memahami hakikat Islam yang mulia ini, salah orang dalam belajar agama Allah, Islam yang semestinya rahmatan lil alamin jadi sangar, Islam yang semestinya mengajarkan akidah-akidah yang lurus, akidahnya bengkok, Islam yang mengajarkan ibadah yang begitu mudah, yang begitu ringan, yang rukhsahnya masya Allah banyak, jadi ibadah yang memberatkan, Islam yang mengajarkan akhlak yang mulia, akhlaknya jadi menakutkan. Hati-hati, ini banyak. Sehingga jangan sampai Anda jahil dalam perkara agama. Semangatlah dalam mengkaji Islam, tapi ingat, belajarlah Islam dengan benar, langsung dari Al-Quranul Karim. Al-Quran di mana-mana kita buka, tafsirnya banyak, lihat tafsirnya, hadisnya Rasul, penjelasan para ulama, buku-buku para ulama. Di sekitar kita banyak para asyatidah, para ustad-ustad, para da'i-da'i, para alim ulama. Tanyakan kepada mereka pemahaman yang benar, sehingga langkah kita terbimbing lurus, selangkah demi selangkah, satu-satu, tapi di atas siratul mustaqim. Ini yang pertama, al-jahl bidin. Yang kedua ialah dikarenakan tersebarnya berbagai macam ideologi-ideologi radikal di tengah-tengah masyarakat, dalam keadaan di masyarakat itu minim penyuluhan, minim dakwah yang benar, yang lebih menjadi sebab lagi adalah dari kalangan alim ulamanya, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakatnya, dari kalangan para da'i-da'inya, dari kalangan para ustad-ustadnya, jarang yang menyinggung masalah ini, jarang yang menjelaskan masalah ini. Sehingga banyak pemuda-pemuda Islam, karena semangat tanpa ilmu, karena semangat dengan kejahilan, gampang terperangkap oleh ideologi-ideologi yang radikal tadi. Ini yang sering kita jumpai. Tiba-tiba sang pemuda yang kalem itu jadi brutal. Tiba-tiba dia sudah melaksanakan aksi-aksi di luar Cikijing sana. Kemana dia berada? Ternyata di Jakarta sana. Meledak dirinya. Orang mana itu? Orang Majalengka. Lihat, ternyata di belakangnya dia bukan orang siapa-siapa. Anak baik-baik. Anak yang dulunya kalem. Masya Allah, akhlaknya bagus. Dari mana itu? Dikarenakan di sekitar dia masih banyak orang-orang yang punya pemahaman radikal yang belum dicuci dengan Islam yang benar. Dalam keadaan dakwah yang hak itu minim, gampang terpengaruh dikarenakan situasi dan lingkungan dia, barakallahu. Dan masih banyak lagi asbab yang lain disebutkan oleh para ulama. Ada sebab-sebab terkait dengan politik, ada sebab-sebab terkait dengan ekonomi, ada sebab terkait dengan sosial kemasyarakatan, ada sebab terkait dengan salah tarbiyah, ada sebab dikarenakan salah fikrah pemahaman, ada sebab yang berkaitan dengan kejiwaan dia, macam-macam sebabnya. Tapi yang paling mendominasi dikarenakan jahilnya dia tentang Islam, dan jahilnya dia tentang Islam yang sesungguhnya tadi. Sehingga dia ada yang malas belajar Islam, kena dikarenakan kejahilannya, ada yang semangat belajar Islam tapi salah jalur, akhirnya yang mestinya masuk ke siratul mustaqim salah jalur, belok kanan dan belok kiri, ujungnya adalah radikalisme. Fallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Bicara bahayanya, ya sangat mengerikan. Radikalisme itu sangat membahayakan untuk individu-individu muslim. Seorang muslim kalau sudah terkena akidah radikal, sesat. Pasti akan sesat. Pasti akan rusak keimanannya. Itu pasti. Karena yang kena akidahnya. Seorang muslim ketika ibadah dia terkena paham radikal, pasti rusak. Jatuh dalam amaliyah-amaliyah yang dikatakan oleh para ulama kita dengan sebutan amaliyah-amaliyah bid'ah. Kalau yang namanya radikalisme masuk pada dakwah seseorang, wah ekstrim. Dakwahnya selalu beraroma-aroma takfir. Dakwahnya selalu beraroma-aroma jihad. Dakwahnya beraroma-aroma darah. Ajakan-ajakan untuk beraksi. Dikasih bumbu-bumbu jihad fisabilillah, dikasih bumbu-bumbu bidadari surga, dikasih bumbu-bumbu hidup mati, hidup mulia atau mati syahid, dikasih bumbu-bumbu perang melawan tauhid. Padahal semua itu adalah radikalisme. Sangat mengerikan. Betul-betul merusak akidah seorang muslim. Merusak pemikiran dia. Bahkan bisa merusak akhlakiah dia, muamalah dia. Jadi muslim yang rusak. Kalau satu muslim yang rusak, merempet kepada yang lain. Hubungan dia dengan familinya, dengan keluarganya pun akan rusak. Yang semestinya berbakti kepada orang tua, orang tuanya dia kafirkan. Yang semestinya menyambung hubungan silaturahmi dengan familinya, kerabatnya, semuanya dikatakan tauhid. Yang semestinya berbuat baik dengan jiran dan tangga-tangga dia, semua dikatakan antek-antek tauhid. Ya rusak. Bisa kita bayangkan kalau sekian banyak individu, sekian banyak masyarakat terkena paham radikalisme tadi, bisa kita bayangkan betapa rusaknya masyarakat tadi. Rusak akidahnya, ibadahnya. Dan yang mengerikan akan berefek langsung kepada keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau mereka punya power, kekuatan, maka yang muncul adalah aksi-aksi perlawanan kepada penguasa yang ada. Muncul aksi-aksi pemberontakan, muncul aksi-aksi pengeboman, muncul aksi-aksi perlawanan, bahkan muncul aksi-aksi gerakan kudeta militer, separatis dan segala macamnya, sehingga akan merusakkan yang namanya bangsa tadi. Kalau terjadi, pertempuran tak terelakkan, pertumpahan darah tak terelakkan, kondisi chaos, mencekam, masjid-masjid jadi kosong, pasar-pasar sepi, sekolah-sekolah sepi, jalannya lengang, kondisi menegangkan, semuanya mencekam, ketenangan hilang, keamanan hilang, pertahanan hancur, ekonomi rusak, sosial semuanya rusak, dikarenakan penyakit yang namanya radikalisme tadi. Sehingga sangat mengerikan, sangat membahayakan untuk individu, masyarakat, dan bahkan bangsa dan negara. Maka sekuat tenaga kita sebagai masing-masing muslim, ingat, kita sebagai masing-masing muslim, sekuat tenaga untuk menjauh, menghindar dari radikalisme tadi dengan cara kita kembali pada Islam yang benar, Islam yang hak, Islam yang mulia, Islam yang agung ini, Islam yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal, dan juga diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan oleh para ulama kita yang tertuang dalam kitabullah, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tertuang dalam keterangan-keterangan para ulama kita. Barakallahu fikum. Ingat baik-baik, Islam bukan radikalisme, radikalisme bukan Islam, Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada waktu sedikit, sekitar 5, 7, 8, 10 menit lah insyaAllah ta'ala. Bagi yang mau mengutarakan sesuatu tafadhal, semoga pertanyaannya tidak sulit-sulit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana nasib para penganten bom bunuh diri? Kenapa kok dikasih sama penganten? Karena sepasang laki perempuan begitu? Atau ini istilah? Istilah ya. Kenapa kok dikasih penganten? Nama penganten. Tahu maknanya? Dikarenakan di benak mereka, dia siap untuk berjumpa dengan bidadari surga. Sehingga dia layaknya seorang pengantin yang siap diantarkan ke pelaminan, bukan di dunia pelaminannya, nanti di surga dengan bidadari surga. Sehingga dikatakan pengantin-pengantin yang ada. Masya Allah. Nah yang gini-gini yang membuat pemuda-pemuda itu tertarik. Siapa yang gak mau sama bidadari? Mau kan? Mau gak? Loh ya mau. Kalau mereka bilang, ngapain lama-lama? Nunggu tua, sekarang aja langsung ke bidadari. Bayangannya bidadari surga ternyata ancamannya mengerikan. Allahul musta'an. Pertanyaannya, bagaimana nasib para pengantin bom bunuh diri yang keburu terfitnah pemahaman khawarij tadi dan sudah meninggal? Apakah kecairan dia disebabkan terkena doktrin dari mereka itu bisa mendapatkan ampunan di akhirat? Kalau terkait dengan akhirat, lain pembahasan. Di sini kita hanya menilai dari sisi duniawiahnya. Itu pun kita menilai dari sisi pandangan Islamnya. Kita hanya bisa mengatakan orang-orang yang seperti itu, kita mengkhawatirkan. Ingat bahasanya ya. Dicamkan baik-baik bahasanya, jangan sampai salah bahasa. Kita mengkhawatirkan orang-orang yang mati seperti itu, matinya su'ul khatimah. Ingat bahasanya, mengkhawatirkan. Saya enggak mengatakan kita pastikan neraka tempatnya. Enggak boleh. Bagaimanapun juga dia adalah muslim. Muslim bukan pengantinnya itu. Muslim apa kafir? Muslim. Muslim itu ada muslim yang soleh, ada yang fasik, ada muslim yang lurus, ada yang menyimpang. Tapi dia masih muslim. Enggak boleh kamu kafirkan. Kita mengatakan tindakan mereka jelas salah. Tindakan mereka jelas menyimpang, menyalahi prinsip-prinsip Islam yang ada. Pelakunya jatuh dalam kesalahan. Makanya kita mengatakan kita mengkhawatirkan, enggak memastikan, kita mengkhawatirkan mereka matinya mati jelek, namanya su'ul khatimah. Adapun di yaumul qiyamah nanti barakallahu fikum, secara prinsip Islam, seseorang yang mati di atas dosa besar dan belum sempat bertobat daripadanya, di hari kiamat nanti tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Dosa kufur, syirik kalau belum tobat enggak diampuni. Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang selain itu, selain syirik, selain kufur. Berarti kemaksiatan, dosa besar, penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang belum kufur. Untuk siapa? Lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Kata para ulama ahli tafsir, ayat ini ditujukan untuk yang mati belum taubat. Adapun kalau sudah bertaubat sebelum dia mati, dan taubatnya taubatan nasuha, Allah akan mengampuni semua dosa. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas-batas diri mereka, yang banyak dosanya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang ini kata para ulama yang tobat. Kalau dia tobat dengan tobat nasuha, semua akan diampuni. Tobat menghapuskan semua dosa. Adapun yang belum tobat, ayat yang pertama yang saya bacakan, Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik, selain kufur, bagi yang Allah kehendaki. Jadi yang matinya mati maksiat, mati dosa besar, yang bukan kekufuran, di hari kiamat nanti tergantung kehendak Allah. Allah menghendaki diampuni, diampuni, selesai urusan. Allah menghendaki enggak diampuni, maka dia akan diazab terlebih dahulu sampai bersih semua dosanya dia, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Mereka dikatakan sebagai jahannamiyun, mantan-mantan neraka jahannam, barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam ayat dan banyak riwayat. Dan mungkin saja di hari kiamat nanti mereka mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para syuhada, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya anak kecil, anak dia yang mati masih kecil, bahkan syafaatnya Allah Azza wa Jal, mungkin. Kalau enggak dapat, maka di neraka sampai bersih semua dosanya dia, kemudian dikeluarkan, dimasukkan dalam sungai kehidupan namanya Nahrul Hayah, kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun mereka mengkafirkan kita, mereka mengkafirkan penguasa, kita tidak boleh membalas air tuba dengan air tuba, tapi kita balas dengan bimbingan syariat. Itu tindakan mereka salah, tapi kita tidak boleh mengkafirkan mereka dikarenakan mereka masih muslim. Kita mengatakan mereka muslim tapi keluar jalur dari jalan yang benar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka semua dan kepada kita supaya menjadi muslim yang saleh di atas siratul mustaqim. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam. Ini pertanyaannya kurang cocok. Ini kurang pas. Ini kurang tepat. Karena langsung menuju kepada si fulan bagaimana, kelompok fulan bagaimana, ini kurang cocok disampaikan di forum-forum yang semacam ini. Karena forumnya kita adalah forum untuk menjelaskan tentang bahaya radikalisme, bukan forum untuk menghitung satu persatu, ini radikal, kecuali hanya sebagai contoh-contoh yang sangat penting saja. Intinya adalah masing-masing kita harus mewaspadai yang namanya radikalisme dengan pemahaman yang saya terangkan tadi. Jangan sampai terpengaruh oleh paham mereka dan orang-orang yang terkena paham radikalisme. Masing-masing kita sekarang ini berkewajiban untuk berupaya sekuat tenaga menuju kepada siratal mustaqim supaya masuk dalam rombongan para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan para ulama kita dari kalangan para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Itu perlu pembuktian, bukan pengakuan. Perlu pembuktian dalam kehidupan kesehatan kita, bukan semata-mata slogan dan pengakuan. Dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya utarakan. Barakallahu fikum. Dikarenakan sebentar lagi sudah masuk waktu zuhur, kita bersiap-siap, dan dengan demikian saya anggap selesai tema sesi yang pertama. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya jam 13:30 nanti ketemu lagi sesi yang kedua. Ini sesi yang melanjutkan yang sekarang ini, supaya tarbiyah kita benar, supaya selamat dari radikalisme. Tema yang kedua bisa kita bikin judul supaya Anda tidak terperangkap radikalisme juga bisa. Dengan cara apa? Pentingnya tarbiyah Islam. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.